بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله. يا أيها الناس أنتم الفقراء. بسم الله الرحمن الرحيم. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ إِيَّاشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ هِلِنْ مَنُوسَ مَنُوسَ سَبْوَاءِ أَنْتُمْ تَيْسِرَ كَبِيُّ الْفُقَرَاءُ وَوَنْ سَنْ بَنْغَتْ فَكِيرِ مَنَانِ بَنْغَتْ فُتُوهِ إِلَى اللَّهِ مَارِنْ اللَّهِ oleh butane Allah bikul lihalin ing dalam saben-saben keadaan. Wallahu ta'allahu wa ya Allahu al-ghaniyyu dzat sing ora buta. Maknane semoga ora buta an khalqi sanging makhluke Allah sapa wae. Alhamidu dzat sing dipuji, al-mahmudu sing kang den puji fi sunnihi. Ing dalam tindak lampahe Allah bihim kelawan khalqihi. Iya sya'alamun kersana sopa Allah Ta'ala yudhib mongko mbuwa utang ngilangna sopa Allah kemeng sirwa kabeh. Iya sya'alamun kersana sopa Allah Ta'ala yudhib mongko ngilangna sopa Allah kemeng sirwa kabeh. Wayak tilanekana sopa Allah Ta'ala bikholkin kelan makhluk jadidin kang anyar. Allah setiap saat bisa menghilangkan kalian semua dan mengganti dengan makhluk yang baru. Badalakum hale dadi gentine sirwa kabeh. Wa madzalika lan ora ana apa mengkono-mengkono idhabukum wal ityan bi khalqin jadid, artinya menghilangkan kalian dan mendatangkan makhluk yang baru. Ala wahi ngatasi Allah bi azizin kelan barang sing repot utawa sing angel asyadidin sing kang angel. Pun niku titik. Wala taziru lan ora iso nanggung sapa waziratun wong sing dosa. Enafsun tegesi awa-awaan waziratun kang akeh dosane, asimatun tegesi para pendosa. Latah milu tegesi ora iso nanggung sapa waziroh wizro ukhra ing dosane wong sing liya. E wizro nafsin ing dosane awa-awaan ukhra kang liya. Wong sing nglakoni dosa iku ora iso nanggung dosane sing liya. Wa intat kok lamun aja-aja manane meminta. Di aja-aja manane minta. Apa muskolatun utawa sapa muskolatun wong sing wis dibebani dosa. Nafsun tegese awa-awaan muskolatun kang den bebani dosa utawa dibebani kesalahan bil wisri tegese kelan kesalahan utawa dosa. Ila himliha maring nanggung nafsin sing asima utawa nafsin sing dosa minhu saking wisir. Misale minta ahadan wong suwiji liyahmila supaya gawa sapa ahad ba'dahu ing sebagiane wisir. La yuhmal mongko ora iso den tanggungno minuh saking wisir apa seun perkara. Perkara apa wae. Mengke kula terangno. Walau kana senajan to ana sing diajak ilmatu tegese sing diajak udha kurbade unsur kekerabatan. Manane di unsur keparekan. Qara batin tegese di unsur keparekan kal abi kaya dene bapak wal ibni lan anak wa adamul hamli utawi ora anane iso nanggung fisika ning dalam sisi loro. Wa adamul hamli utawi ora anane sing nanggung fisika ning dalam sisi loro iku hukumane hukum minallahi taala sange Allah taala. Innamatung ziru ang mestine meden-medeni sira Muhammad. Mesti sing iso nampa peringatan iku kowe iso meden-medeni to sing iso meringatno alladzina ing wong akeh. Yakhshawna kang wedi sapa alladzina rabbahum pangerane alladzina bil ghaibi ana ing Ghaib. Ghaib itu rasa diterjemah bahasa Indonesia. Manane ora roh. Ya khaufuna tise wedi sapa ngake huing Allah. Tawa maro au lan ora ningali sapa ngake huing Allah. Jadi mereka takut Allah dalam keadaan ghaib. Manane mereka tetap takut Allah meskipun tidak melihat Allah. Li annahum krana saat ini alladzina khsauna rabbahum almutafiuna sing ala manfaat kabeh bil ingdari kelawan peringatan. Wa aqamu lan nglakoni sapa ngake as-shalata ing salat. Manane adamu hati sing langgeng sapa ngake hak ing salat. Wa man tazakka. Wa man tisapane wong tazakka iku bersihno sapa man. Manane tatoharo teks sesuci sapa man, terbebas sapa man minasyriki saking dosa syirik menyekutukan Allah ghairihi lan jane syirik. fa inna ma yatazakka li nafsi monggo ang mesti nyekutono sapa wong apa bersena sapa man bersena sapa man li nafsi maring awak dhewe man fa salahuhu monggo te salae wong iku muhtasun den tertemtokno bihi klan mandi wa ila wahilan maring awas sarasan almasiru tawi gon bali ail marji uti sing gon bali fa yudza monggo den wales sapa wong napa waca fa yudzi monggo males sapa Allah nah fa yudza monggo den wales sapa wong bil amali klan amal fil akhirat innal akhirat wa ma istawilan ora padha sapa lama wong sing picek wal basiru lan wong sing ningali manani al kafirut kese wong kafir al mukminu lan wong mukmin wala dzulumatu lan ora padha apa barang sing peteng il kufru tekse kekafiran wala nuru lan ora padha apa nur il iman tekse iman wala dilu lan ora padha apa sesuatu sing adem sing enak walal haruru lan ora padha apa sesuatu sing panas il jannatu tekse swarga wan naru lan neraka wa mastawilan ora padha sapa lahya wong sing urip walal amwatu lan ora wong mati il mukminu tekse pira-pira mukmin walal kufaru lan ora wong kafir-kafir wa ziyadatu law ta nambahi lafat wala niku lho fis salasati ing dalam telu-telune iku takidun iku mok maringi taukid inna wa satamna wa ta'ala yusmiu iku memperdengarkan sapa wa ta'ala man ing wong ya sawu kang ngersakno sapa ing man hidayah tau ing nunjukno ing man iku fa yujibuhu mongko nyembadani sapa man hu ing Allah bil iman iklan iman lawama antalan ora ana te sira Muhammad iku bimusmi ing lan wong sing ngrungokno wong sing iso memperdengarkan man ing wong fil kuburi kang padha karo mati ning kuburan manane ail kufara tegese wong kafir syabbah nyerupane sapa wa ta'ala hum ing kufar bil maut kelan wong mati wa ma anta bi musmiin man fil kubur nek is mung ngrungokno fayujibun mongko dadi nglakoni jawab pi sapa kufar in anta ora ana te sira Muhammad ema anta te sira ana te sira Muhammad iki lan nadzirun kecuali wong sing mung ngekeki peringatan mung dzirun kese wong sing ngekeki peringatan lagu maring kufar inna arsalna ka inna sak temen ingsun apa yu arsalna nugasno ingsun ka ing sira bil haqiq lan barang hak manane hak bil huda te kese lan petunjuk basyiron hale wong sing ngekeki peringatan seneng to ngekeki berita seneng berita seneng dikekno man ing wong aja bakal nyembadani sapa man ilahi maring kanjeng nabi wa nadhiran ana kei berita sing nyusahno utawa ngekei peringatan sing keras. Maknane man ing wong lam yujib kang ora nyebadani sapa man ilahi maring nabi. Wa im min ummatin illa khala fi nadhir. Wa im min ummatan ora ana te umat illa khala kecuali wis kliwat. Salafat tegese kliwat fi ing dalem umat sapa nadhirun wong sing ngekei peringatan tegese nabi on tegese nabi. Yung diruha kang ngekei peringatan sapa nabi ha ing umat. Wa yukadzibu lamun gorono sapa ngakeh kang sira ahli Makkah ta tegese penduduk Makkah faqat kadzdzaba. Monggo teman-teman wis gorono sapa aladina wong akeh min qabim sedurunge kafir Makkah. Kalau mereka mendustakan kamu orang sebelum kamu juga biasa mendustakan para nabi. Ja'at taqawhum ing para wong akeh sapa rusul utusane wong akeh bil bayyinat lan pira-pira barang sing banget jelas. Ayil mu'jizati tegese barang sing banget jelas. Wa bizzuburi lan mereka teko klan gawa pira-pira kitab kasuhuf Ibrahim kaya dene lampiran-lampiran Nabi Ibrahim. Wa bil kitabin murid lan teko kelawan kitab sing jelasno utawa sing madangi. Wa ta'al kitabil munir wa tauratu tauratu injilu lan injil fasbir. Mongko sabar sira Muhammad kama sabaru kok oleh sabar para nabi. Suma akhatu mongko nuli nyekel ingsun aladina wong akeh kafaru kang kafir sapa ladina fitakdibim kelawan sebab oleh gorono ladina. Fake famu ko hale koyo apa kana ana apa nakiri apa oleh nyiksa ingsun manane ingkari tegese ingkari ingsun ali ngatasi wong akeh bil uqubah iklan siksa wal ihlak lan rusak ehwa tegese uti adab utawa ihlak iku wakiun iku tumiba mau ki aku ing nggon panggonane ihlak kula terangno niki mun niki ayat pertama tentang masalah-masalah sufi ya terus ya ayuhan nasu antumul fuqara unawah illallah kamu itu kalian semua itu orang yang banget butuh ning Allah taala. Bikuli halin kapan saja. Niku mun jelas nggih gitu. Terus terus cara pandang diingatkan iya saizibkum bayatin apa bi khalqin jadid. Kalian semua harus bayangkan bahwa setiap saat Allah bisa saja menghilangkan kita kemudian mengganti dengan makhluk yang apa? Baru terus yang lain wa madzalika ala wa bi aziz dan itu bagi Allah itu mudah sekali. Nggih kula bolak-balik matur gitu. Terus dalam ilmu hakikat diterangkan

sistem tubuh kamu yang menghendaki punya mobil, sistem tubuh kamu yang ingin punya uang banyak, reaksi tubuh kamu yang terhinakan karena ditagih orang atau butuh uang, ini menurut Allah ya sudah kamu itu peminta-minta. Saya ulang lagi ya. Sehingga menurut Allah kamu minta tidak minta ya tetap berstatus peminta, pengemis. Nah, orang-orang yang sudah wusul, meskipun itu kondisional ya, tidak selalu, itu ya dia pikirannya mengadahkan tangan apa enggak ya sama saja tubuhnya merasa minta, sehingga dia tidak perlu mengekspresikan minta. Nah, terus orang yang fakih bilang seperti itu sombong, wong kok gak tahu dungo. Sebetulnya keliru vonis orang fakih, bagaimana mungkin dikatakan sombong, dia reaksi tubuhnya, elemen tubuhnya sebetulnya meminta, dia tidak berkategori meminta karena ilmu kadung didefinisikan kalau minta itu yang seperti ini. Itu kan lama, nanti kalau suatu saat Indonesia yang kuasa itu terlalu NU atau terlalu yang tidak NU, lama-lama ada definisi. Misalnya yang dikatakan tahlilan itu apa? Ya bid'ah, Nabi tidak pernah tahlilan. Sahabat tidak pernah nahlili Nabi, malah tidak ngaji Nabi, Nabi jadi tahlili. Maknanya tahlilan, jaluk sepura mayit, ngaji Nabi jaluk sepura. Sehingga dengan tradisi itu, tahlil itu masuk definisi bid'ah. Karena tidak pernah dilakukan sahabat dan para tabi'in. Ya salahnya kamu definisikan. Tapi kalau tidak kamu definisikan, diharani tahlil. Ya maca la ilaha illallah. Terus, mungkinkah satu bacaan la ilaha illallah dilarang? Wong ra oleh maca kalimat tauhid. Jadi misalnya tahlil, tahlil itu ngafatno kalimat tauhid. Oke, tok ya ora ngara iso dilarang, tapi nak tahlil iku mitung dinane mayit koyok budo, soalnya kriminal. Enak, ya sudah seperti itu. Makanya banyak orang salah itu karena ilmu kadung didefinisikan. Nah, definisi itu sebenarnya tidak mengikat dalam banyak hal. Ini penting saya utarakan. Ya karena seperti itu. Makanya itu masalah-masalah besar antara kita dan firqa-firqa yang lain, masalah ahli sunnah, terus masalah yang lain-lain. Memang ya sudah seperti itu. Ya saya ulang lagi ya. Ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, itu masyhur cerita itu. Dan kemudian jadi namanya Habib Syah. Habib Syah itu sebetulnya hanya ngutip Habib Abdul Haddad. Jadi syair itu sebetulnya ada di Diwanul Haddad. Apa? Diwanul Haddad. Diwanul Haddad itu syair-syair Abdul Haddad ketika beliau wusul, beliau mukasafah. Terus bagian dinyanyikan Habib Syah terus jadi populer. Saya ulang lagi ya. Tubuh kita, misalnya kamu lapar, perut kamu kan mereaksi minta makan. Andaikan kamu itu Tuhan, kan kamu tahu bahwa perut kamu itu minta makan. Tanpa kita bilang, ya Allah saya minta makan, Allah tahu kalau reaksi tubuh kamu minta makan. Sehingga orang yang tidak minta pun asal makomnya makom yang ikrar mengakui kalau dia butuh, ya namanya sudah minta. Tapi fikih kadung mendefinisikan sing darani minta itu misalnya madhep kiblat terus menengadakan tangan dan sebagainya. Ya sudah kita sebagai orang pengikut ya yang ikuti fikih, yang ikuti tasawuf sebetulnya itu definisi yang sepihak. Sehingga ketika Nabi Ibrahim mau dibakar Namrud, masyhur itu cerita itu. Beberapa hari mungkin bulan-bulan orang disuruh Namrud cari kayu sebanyak-banyaknya. Ketika kayu sudah terkumpul mungkin satu lapangan, Ibrahim mau dibakar, pegawainya Namrud itu bingung caranya nguncalok Ibrahim. Mergo saking gedene napa? Api. Nak diuncalok adoh iku ratok tengah. Nak diparekno iku kepanasan. Masyhur. Terus setan zaman itu orang akeh jadi ya setan tenan. Saya kan duplikatnya seakeh jadi setan rata muncul. Wong duplikatnya wis napa? Akeh. Singkat cerita setan itu muncul pura-pura jadi manusia terus ditemukan manjanik. Manjanik ya semacam ketepil besar yang jadi menane jare kiai-kiai ketepil lu haram mergo penemune setan. Jare ini tapi. Tapi nak manjanik penemunya setan itu betul. Walhasil terus dibikinkan satu manjanik semacam ketepil besar. Terus Ibrahim dilemparkan ke api. Lewat apa ketepil tadi, idenya siapa? Setan. Nah ketika di tengah api itu unik. Kata Malaikat Jibril datang terus tanya sama Ibrahim, ya Ibrahim apa kamu butuh saya? Butuh, alakah haja, apa kamu punya kebutuhan? Jawab Ibrahim, lah saya tidak punya kebutuhan. Amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak lah. Karena kamu makhluk, apapun keren kamu Jibril tetap kamu makhluk. Amma ilaika fala. Enggak, maksudnya butuh ke Allah nanti saya yang nyampaikan. Malah dinjak Nabi Ibrahim, kalau Allah enggak usah kamu sampaikan ya sudah tahu. Gua be Jibril. Oh, anak gue ditekak tenan. Ya, saya ulang lagi. Apa kamu punya kebutuhan? Alaka hajala amma ilaika fala, kalau ke kamu enggak. Enggak, maksudnya butuh ke Allah nanti saya sampaikan. Karena Jibril yang mentang-mentang dekat sama Allah dan tukang memberi informasi. Tapi kata Ibrahim, kalau ke Allah tidak perlu kamu. Dia sudah tahu. Nah itu terjadi nadumannya Habib Abdul Haddad Masyur itu. Apa? Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi cukup ilmunya Allah itu menjadikan saya tidak perlu minta. Hasbi min su'ali ilmuhu bihali. Jadi ada kondisi tertentu yang para wali itu, saya ulang lagi, kondisi tertentu yang para wali itu ya tidak minta. Tapi kalau itu ditiru jenengan semua ini jadi keangkuhan. Kenapa? Wis gak ndonga tangane ditenengake no, atine ya ora eling pangeran, kan akhirnya ora njaluk tenan itu. Tapi kaya aja niru wali-wali. Nah, wali-wali itu kan misalnya tangannya tidak menengada tapi semua sistem tubuhnya merasa butuh sama Allah. Saya itu pernah gitu. Tapi itu kondisional dan saya juga ngulang enggak mesti bisa. Ketika saya umroh itu pernah saya ada satu kondisi itu doa ya di putaran pertama tok. Di putaran pertama saya berdoa ya agak banyak di multazam. Putaran kedua mau berdoa sudah enggak berani lagi. Sampai ketujuh. Hari kedua ya enggak berani, hari ketiga enggak berani. Nah, seperti itu enggak bisa dibuat-buat meskipun saya juga agak ingin. Tapi ya pas itu ya enggak bisa. Gara-gara itu korban kitab hikam ya, kitab hikam yang terkenal. Kitab hikam itu pernah cerita gini. Rubbama dallahum al-adab ala tarkit talab. Terus di antara makalahnya itu wa inna ma yunabbahu man yajuzu alaihil ikhfal. Tapi kamu jangan niru loh, dosa kalau niru. Tapi jangan ingkar ilmu ini, tambah dosa kowe. Dadi niru ya dosa, ingkar ya dosa. Jadi ada seorang wali kata hikam. Kadang-kadang seorang wali itu mau doa diulang itu sungkan. Kenapa? Yang perlu diingatkan itu yang potensi lupa. Allah kan masih ingat doa kemarin. Lo itu gara-gara saya sebelum umroh itu mensinau kitab hikam itu agrah itu kok. Ya Allah, sing tak dungani wingi ece eling kok tak eling no meneh. Dadi wa inna ma yunabahu man yajuzu al-ifal, yang bisa diingatkan hanya orang yang potensi lupa. Sementara Allah tidak akan lupa. Tapi kan akhirnya dungane eling. Ya Allah kayak kemarin. Hari ketiga ya Allah kayak. Makanya menurut saya ilmunya orang hakikat itu juga ada sisi kriminalnya karena ya tadi. Tapi kamu ingkar ya keliru. Memang ya memang Allah enggak mungkin lupa, ngapain kamu ingatkan? Makanya menurut saya Allah itu memang zat terbaik, benar-benar Rahman Rahim. Mestinya nek Allah ra terbaik, kowe ndonga bendino malah ngamuk. Lah aku lali tapi mbok ilang eling to. Tapi Allah itu ya maklumi memang. Dengan kekeliruan kita ini kan selalu keliru, dungo terus ya keliru sebetulnya karena seakan-akan kan mengingatkan seseorang yang mungkin lupa. Wong Allah tidak pernah lupa kok, kamu ingetin terus atau kamu menggurui Allah, yaitu ya Allah nang sebadani kalau di duake, padahal gak mesti maslahat bagi kamu duake, orang mesti maslahat bagi kamu. Maka ada sekian contoh yang wali itu dibuli pangeran. Saya sering cerita, banyak cerita wali itu dibuli pangeran. Digarap ya pengen. Ini gara-gara salah dewe. Saya pernah cerita dan itu ada di hikam betul di kitab hikam. Itu ada. Ada wali itu tukang hamal. Hamal itu manol di pasar, itu tukang angkut. Jadi kalau ada orang bawa barang berat diangkut dia terus misalnya ke kalau dulu mungkin ya ke kereta atau ke singkat cerita terus diupahi. Setelah dapat upah dia pasti pulang karena dia hanya butuh makan satu piring karena dia tirakat makan satu piring untuk ibadah 24 jam. Singkat cerita dia ngeluh ya Allah. Kamu tahu, engkau tahu, saya ini pecinta engkau. Saya ini hanya butuh makan satu piring untuk kuat sholat. Tapi kenapa harus jadi juru manol? Berilah saya rezeki yang tanpa kerja. Selang sekian hari dia dituduh maling. Terus dipenjara, terus dapat rezeki tanpa kerja. Dia terjawab, kenapa jadinya gini? Kan kamu minta rezeki tanpa kerja. Ya itu, penjara itu rezeki tanpa kerja kan. Jadi Allah memperlakukan para walinya itu memang unik. Ya kadang dibuli. Sehingga dalam cerita-cerita kenabian, kata Qadhiyat itu, enggak ada orang yang sering dibuli Allah kayak nabinya. Karena nabi itu orang yang dicintai Allah. Jika salah sedikit saja itu, cara pangeran itu, cara kampus itu digarap, pokoknya diploncor, pokoknya salah sedikit. Misalnya begini, Nabi Yakub itu kan nabi. Dia mungkin nyuwun sewu enggak tersadar nyembelih apa itu anak sapi itu di depan induannya. Ya beliau mungkin spontan saja, Pak. Kalau kamu yang melakukan pasti tidak ada hukumannya karena Allah enggak pati peduli sama kamu, sudahlah. Artinya enggak peduli salah wis pantes saya ora jelas ini, gitu. Tapi ini nabi. Ketika itu terus ibu indukannya sapi tadi, ya Allah, Yakub itu kekasihmu. Saya enggak berani sama dia karena dia kekasihmu. Tapi saya tetap menuntut keadilan. Dia harus merasakan susahnya dipisah dengan anak. Meskipun dia tidak nuntut rasane roh anak di sebelah itu tidak se ekstrim itu. Sapinya itu hanya nuntut, ya Allah, dia harus merasakan sakitnya terpisah dengan anak. Akhirnya Allah menciptakan Yakub mengalami terpisah dengan Nabi siapa? Yusuf. Itu kalau kata Qadhiyat, itu kalau yang melakukan tidak Nabi, pasti tidak dibuli Allah, dibiarin. Karena tapi ini yang melakukan Nabi. Terus ini Nabi Yusuf lagi. Mana rasa daftar wali berat. Nabi Yusuf itu di penjara itu karena terdolimi apa karena memang dia salah? Terdolimi. Dan Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi Yusuf itu Nabi. Nabi betul memang benar-benar Nabi. Meskipun ganteng dia Nabi. Disyaratin Nabi ganteng. Kira-kira mlebu. Nabi itu harus ganteng. Enggak boleh. Nabi elek ora oleh. Karena Allah izin. Di kekasih kok keriting elek. Allah itu selera. Tadi ya. Kabeh nabi mesti yang paling ganteng di kaumnya, yang paling nasab. Enggak boleh nabi kok pesek, keriting, ndek itu enggak boleh. Tapi kalau sudah jadi orang soleh oleh kita, kalau nabi enggak boleh, enggak boleh. Nabi Yusuf ganteng, masyhur kan cerita Nabi Yusuf dengan siapa? Zulaikha. Dan belum ada orang dalam keadaan darurat masih cerdas kayak perempuan. Jadi singkat cerita, ketika Yusuf diajak Zulaikha selingkuh enggak mau kan keluar dari kamar. Delalah kebetulan wa alfaya sayyida radalbab. Itu si Zulaikha tadi spontan langsung bilang, "Wahai suamiku, apa hukuman orang yang ingin menodai keluargamu?" Itu wong wedok. Padahal dia enggak terencana, dia pun enggak bayangkan kepergok suaminya. Itu dalam keadaan kepergok itu masih cerdas. "Suamiku, apa hukuman orang yang mau menyelingkuhi keluarga Anda?" Singkat cerita suaminya murka terus Yusuf dipenjara, terdolimi. Ketika di penjara, kemudian Yusuf punya keahlian mentakwil apa? Mimpi. Kan tadi suaminya Zulaikha itu tidak sampai raja ya, kira-kira PM atau menteri lah. Raja itu punya mimpi yang bisa nakwil itu hanya Yusuf. Singkat cerita, terus utusan raja datang ke Yusuf dan takwilan Yusuf terbukti benar. Tapi Yusuf ini seorang nabi. Saya ulang lagi, Yusuf seorang nabi. Dia tapi ya manusia. Bilang gini ke utusannya, coba bilangkan ke raja kamu, di penjara ini ada orang yang di penjara secara terzalimi, yaitu saya. Tolong laporkan ke majikan. Itu Allah tersinggungnya itu bukan main. Nabi kok lapor makhluk. Itu tersinggung. Nah, gue kan gak bebi. Gue ngajak ada proposal, ya Allah rabi bebi. Yes. Pokoknya Allah baik gue, rabi bebi. Yes. Wong sumben swargane ya ora langsung wae ngono, pokoke kira-kira kan sudah gak udah tidak perlu ditegur. Makanya fa'ansa husyaitonu dzikra rabbi falabitha fi sijni bid'asin. Maka Allah mentakdirkan utusan raja tadi itu lupa melaporkan peristiwa Yusuf ke raja tadi. Sehingga raja enggak pernah dengar kalau ada orang di penjara karena di jadi. Karena Allah tersinggung, wong kowe ku nabi kok lapure ambek penguasa. Ngono tok iku wis Allah tersinggung. Karena dia nabi, enggak boleh nabi lapor makhluk. Jadi Allah itu dengan nabi itu sangat-sangat sensitif. Apa? Sangat-sangat sensitif. Ya begitu. Terus cerita yang terkenal meskipun ini enggak ada di Quran, Nabi Musa. Nabi Musa itu pernah sakit gigi karena dia mentang-mentang kalimullah, orang yang sering komunikasi dengan Allah, minta ya Allah, tolong tunjukkan obat gigi saya itu apa. Singkat ini sama Allah dikasih tahu, kamu ngunyah suket ini gitu, rumput ini kamu kunyah nanti pasti sembuh. Karena resepnya dari Allah ya pasti mujarab, kan enggak kok dokter. Singkat cerita dikunyah terus sembuh. Suatu saat dia sakit gigi lagi, enggak konsultasi lagi karena masih punya resep tadi, kopian apa? Resep. Dia datang nyari suket yang sama dikunyah tambah sakit. Terus tanya sama, "Ya Allah, ini kan resepnya yang sama, kenapa tambah sakit?" Kata Yusuf, kata Allah, "Kamu itu kekasihku. Roh nak sing ngobati ku aku ra suket sembrono." Semenjak itu Yusuf apa Nabi Musa ra perasaan resep lagi sudah. Andikan tuh kamu, pasti Allah juga gak tersinggung. Makanya kata Qadiyat, kenapa para nabi sering ditegur itu bukan karena Allah murka, nabi itu beda. Jadi kesalahan kecil atau apa-apa yang menurut kita tidak salah itu untuk nabi salah. Makanya di ahli sunnah ada kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Pernah dengar kaidah apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Sesuatu kalau dilakukan umumnya orang itu hasanah atau kebaikan, tapi kalau dilakukan para nabi itu salah. Karena apa ya? Saking dekatnya dengan Allah. Saya ulang lagi apa? Mimba bi hasanatil abror sayyiatul muqarrabin. Jadi nabi itu beda. Nah, para nabi itu orang-orang yang ngalami fakir yang doa resmi kayak siapa tadi? Definisi fakir ya sering. Kayak definisi orang tasawuf yang sering. Sehingga ketika nabi berdoa ya memang secara disiplin ilmu yang namanya berdoa ya minta Allah dengan mengadakan tangan. Ketika enggak berdoa karena nabi sadar Allah enggak perlu diingatkan lagi, pasti masih ingat gitu. Jadi dua-duanya benar terus. Makanya nabi itu lam yazal fitaraki, nabi itu selalu naik derajatnya. Karena pas minta ya benar, pas enggak minta ya. Kalau kamu turun terus. Pas minta itu karena tomak kamu, hazun nafsi kamu, serakah kamu, tapi tak enggak tahu diri pantas taura dengan permintaan. Kayak kowe misalnya jongo dadi wali, iso ya wae tersinggung. Bocah atau tirakat atau jaluk dadi wali. Tapi gak dongo ya wae tersinggung. Kere ra tau dongo. Jadi orang kalau ndak wali itu sudah keliru terus. Ya muga-muga disepuro, tapi tak kira iku akeh salah. Ya jajal ke dongo koyo wali kok sabdo kok dirjelani. Kira-kira wae tersinggung apa nyembadani? Kira-kira wae. Tersinggung. Tapi misalnya kira tahu dongo kepengen kau Imam Syafi'i, apa yang tersinggung? Bocah orang di idola. Dan terus piye Gus, ora piye-piye kadung salah biasa wae wis. Wis bakat salah no. Bakat salah. Ini sedungane sing gampang gak sing mesti bener. Robbana dzalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Saya pernah punya kitab dan kitab itu menurut saya luar biasa. Bahkan ketika adu buli itu, adu cara mahasiswa itu kayak pelonconan itu. Nabi sama Nabi pengiran didu dan itu sekali yang satu salah melakukan disiplin ilmu pengiran itu digradasi dan Allah memang mengancam gitu kalau kamu melanggar ini la'ah biton namin diwani nubuah nanti la'am khuan namin diwani nubuah kamu saya hapus dari buku kenabian. Tes-tesannya ya lucu, misalnya begini kata Nabi Musa kan ditanya ketika dia khutbah ditanya orang siapa orang paling alim ya Nabi Allah. Sekarang orang paling alim itu siapa? Nabi Musa jawab, saya kan. Ya itu Allah tersinggung karena wong kok mletene ngono. Tapi andekan Nabi Musa kok jawab Fauzi, ya itu salah. Oh, tambah salah meneh. Atau jawab Fruhin, malah salah meneh. Tapi jawab Musa ya salah. Saya Gusti, saya kan. Orang paling alim siapa? Saya. Terus Allah memperingatkan Musa, ada seseorang yang lebih alim ketimbang kamu. Coba kamu harus ketemu dia. Ketemu singkat cerita ketemu Nabi siapa? Khidir. Terus dalam tiga sesi ini, tiga babak ini buli-bulian. Nabi Khidir itu dalam tiga babak ini selalu kelihatan salah. Di antaranya adalah cara sekarang ya mungkin digoncengan sepeda motor atau perahu kalau dulu yang menggratisi dia numpangi sepeda motor malah spionnya dicopot gitu. Spionnya dicopot, dirusak. Nabi Musa kan sudah digratisin malah rusak yang motornya yang apa? Menggratisin. Nabi Khidir masih tenang. Kamu tidak paham. Jadi Nabi Khidir mesti ini, kamu tidak paham. Itu kata syurrahul hadis, termasuk Ibnu Hajar al-Asqalani bilang gini. Setelah itu kedua membunuh anak kecil. Musa tambah marah. Anak yang belum punya dosa kok kamu bunuh. Sampai tiga kali ada tiga peristiwa. Itu kata syurrahul hadis. Andaikan Musa kok diam tidak protes, maka dia akan disalahkan Allah. Karena dia berarti membiarkan kemungkaran di depan matanya tanpa reaksi. Jadi sebetulnya ketika Musa berontak itu Nabi Khidir, Nabi tenan gitu maksudnya. Jadi itu kan unik. Tapi berontak itu disalahno. Jadi angel sandi tes-tesan dadi nabi ku ya angel. Misalnya kok Nabi Musa itu koyok model santri Jawa Timur. Nabi Khidir salah nggih nderek mawon. Ya ora nabi, nabi jero barang mungkar. Menengai. Berarti yo nabi goblok ngono kira-kira gitu. Makanya memang Musa harus konsisten seperti itu, harus demo terus gitu. Kayak saya misalnya sebagai kiai fikih, kiai ya harus seperti ini cara mulang saya. Enggak boleh saya misalnya terus anut mulang terus tawadhu semeneng yo ora karu-karuan. Jadi andekan Musa kok tidak protes itu malah salah. Ya memang harus. Dan itu Nabi Khidir Nabi tenan ya. Makanya Nabi Khidir akhirnya respect. Tidak ada hati sebaik kamu Musa. Risi itu gak nyaman ketika melihat kemungkaran. Jadi itu sebenarnya poin. Tapi lucunya Nabi Khidir yang nyalan. Takkan dari orang takok, kamen takok. Tapi harus disalah no. Ya aku jari Nabi Musa. Ya jajal. Gaya peristiwa menih aku tak sabar rata kok bareng. Kan jajal neh. Barang dijajal yo protes meneh. Barang protes meneh, tinggal satu kali kesempatan. Kowe takok meneh, wis ora dadi muridku. Dikasih kesempatan lagi, yo protes meneh nek numpak. Tapi itu justru itu menjadi kelebihannya Nabi Musa karena syarat seorang nabi adalah al-musaroah ila ingkaril mungkar kata Ibnu Hajar Al-Asqalani. Syarat seorang nabi adalah secepat ngingkari sesuatu yang mungkar. Enggak boleh. Iya toh kan misalnya kita jadi murid terus gurumu itu gandeng artis atau gandeng penyanyi dangdut genderek mawon. Jadi guru murid kok giyobak. Tapi kau yang loroi guru tersinggung. Raro hikmah ya ibu. Kan bingung no. Di guru ini pak bingung no. Misalnya kita guru jadab corong Jawa Timur mau gurumu gandeng penyanyi dangdut. Reaksimu bi, saya takut. Ayo loh, naela kan gak iri. Biasanya naela itu ra iri. Sekarang mau pak. Sing ayu, sing potensi iri. Kira-kira reaksi kamu itu milih derek mawon nopo berontak. Golek am, oh nak gurumu wong alim mesti nak pas kaya meneng. Muridku giyobrek tenan, gak sensitif. Roh barang mungkar dilakukan di depannya kok tidak reaksi, tidak protes, ya gebet tenan muridku. Tapi lucune guru mau nak protes ya. Gak duwe akhlak gitu. Guru lagi senenge kok ora oleh. Nah Nabi itu kan buli-bulian, jadi Nabi Khidir dengan Nabi Musa itu tepat-tepat. Karena dua orang ini sama-sama kekasih Allah. Itu Nabi Musa justru barokahnya itu dia tidak pernah klasmennya di bawah Nabi Khidir. Semua ulama sepakat klasmennya Musa tetap di atas Nabi Khidir. Sehingga yang berlaku ya tetap ilmunya Nabi Musa. Bahwa membunuh anak kecil tidak boleh, merusak perahu milik orang lain tidak boleh. Karena Allah tetap lebih respect dengan ilmunya Nabi Musa. Nabi Khidir tetap ilmunya enggak dipakai meskipun dia disebut hakikat. Karena ilmunya Nabi Khidir ku nganingoyo. Nganingoyo ku wong ape mutusno ngenteni nginceng Lauh Mahfudz. Lah sing iso iku sapa? Barang ra mungkin kok. Mulane Nabi Khidir terakhir menutup kalimatnya wa ma fa'altuhu an amri. Dzalika ta'wilu ma lam tasti alaihi sabra. Aku dhewe nglakoni ini ya ora roh wis ditakdir nglakoni ngene. Dadi Nabi Khidir ya ora paham. Jadi wa ma faaltu an amri itu akhir kira-kira artinya saya sendiri tidak melakukan ini karena inspirasi saya sendiri atau keputusan saya sendiri. Tahu-tahu saya ditakdir melakukan. Karena pas itu Nabi Khidir disetting semuanya dengan ilmu hakikat. Yaitu bayi tadi memang kutiba kafiron. Kutiba apa? Kafiron. Memang dia nanti kalau umur nganti tua ditakdir mati kafir. Daripada mati kafir nanti, ya sudah mati sekarang. Tapi enggak mungkin kan ada syariat daripada soben beling pateni gek cilik. Ya ora ono syariat, tetap ikut Nabi Musa. Makanya kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu uniknya Allah sama para wali-walinya. Wali ku keliru lah, iku tetap disenengi pangeran. Terus pangeran ambek nabine yo gejul-gejulukan, yo panjenak wong. Terus keempat gini. Tadi kan saya punya contoh tiga, ini contoh keempat, ini terakhir. Kakean kok ilmu ora cukup, utekmu malah bingung enggak apa. Nabi itu minggat itu boleh enggak? Tanpa pamit, minggat itu pergi enggak pamit, itu boleh enggak? Enggak boleh. Rasulullah meskipun kayak apa disakiti di Mekah itu enggak pernah minggat, enggak pernah hijrah. Saya ulang lagi, karena butuh izin. Tapi Allah pernah punya kekasih, yaitu Nabi Yunus. Nabi siapa? Yunus. Itu Quran meredaksikan ya abaqa. Abaqa itu terjemahnya apa? Minggat. Kalau pergi itu dhahaba. Tapi ini Allah meredaksikan itu abaqa. Abaqa itu ya minggat. Nabi Yunus itu dakwah di daerah Nainua. Ya. Nainua itu ya, Babylon sana. Kampungnya namanya Nainua. Ya, daerah Babylon. Ya. Babylon itu kalau di geografis modern ikut Irak. Ikut mana? Irak. Jadi Kufa, Basra, Babylon. Terus siapa itu yang ngalahkan pasukan Yahudi dulu itu Bukhtanasor, Hebuket, Nezer itu ikut mana? Babylon apa? Babylon. Wama unzila alal malaka ini bibabila haruta marut. Makanya kalau ulama-ulama melihat Irak kacau sampai sekarang itu tidak kaget. Irak itu ardun mal'unah kalau di kitab-kitab. Bumi yang memang sudah terlaknati mulai dulu. Sehingga ketika ada kasus Saddam Hussein sekarang itu ulama tidak kaget. Zaman Rasulullah Sugeng itu Irak itu termasuk sudah bumi yang huna ka'azalazir. Di sana pasti banyak fitnah. Fitnah pertama yang dicatat sejarah adalah Mautul Hussein. Apa? Kabudute Said siapa? Hussein di Karbala. Era Imam Syafi'i adalah zaman mifnah. Ulama dibantai karena dipaksa mengatakan Quran apa? Makhluk. Terus konflik-konflik sampai era Saddam Hussein terus era sekarang. Jadi lah kita-kita ini ulama sebenarnya tahu tarikh itu. Tapi di era modern kan dianalisis karena campur tangan ini itu ya sudahlah. Sebebo goblok kena daripada ngobantah-bantahan malaraka. Sebebo goblok, sebebo pintar. Nah, sekarang kan analisisnya kan wah ini ada campur tangan pihak ketiga diciptakan nih sauni-unimu. Ya kalau intelijen harus ngomong seperti itu. Kalau kita seperti ulama memang dari dulu dicap Nabi hunalika az zalazil wal fitan. Saya teruskan. Nabi Yunus itu dakwai kaumnya itu lama sekali dan tidak iman. Nah semua Nabi kalau kaumnya tidak iman itu diberi hak Allah ngancam akan adanya adab. Apa? Ngancam akan adanya adab. Nabi Yunus ngomong gitu terusin. Nanti kalau kamu tidak iman itu pasti kena adab. Anggap saja dia ngancam gitu sudah berbulan-bulan. Singkat cerita, adab baru tinggal 3 hari lagi. Ayo nang iman, tinggal 3 hari lagi. Ya kira-kira dia ngomong misalnya Ahad, berarti Ahad, Senin, Selasa, atau kamu milih Selasa ya Rebu, Kamis. Singkat cerita Ahad itu dia gak kuat. Wah semuanya kurang tolong dino kaumku tetap orang iman. Mangkel loh asal, minggat deh. Minggat itu jadi mau minggat kan gak punya tujuan, soasal pergi jauh saja. Ada perahu, sekenanya dia naik saja. Namanya minggat. Kalau bawa bekal terencana, bawa visa paspor kan plesir namanya. Jadi minggat itu ya gak, ya sekenanya. Gak persiapan. Singkat cerita, sampai ikut perahu nelayan tadi, terus zaman itu ya ada mitos, kalau ada gelombang yang gak wajar, pasti ada orang minggat. Terus ditanya, siapa yang minggat? Nabi Yunus kan orangnya jujur, saya katanya. Gitu. Ya sudah, yang minggat harus dicemplung. No, gitu. Ya, terus ada yang agak baik, ya jangan gitulah. Ini kan kita semua butuh selamat, Dudi dulu. Terus Dudi satu lagi ketemu Yunus. Coba mungkin salah udahnya, Dudi lagi ya ketemu, sampai 3 kali ya ketemu Yunus. Makanya fasahama fakana minal mutkhadin, diuji dia kalah kemudian tenggelam. Faltaqamahul khutu wa huwa mulim. Terus dia diuntal ditelan oleh ikan nun ya. Nah, di situ ikan nun digambarkan saking besarnya itu. Nah ini uniknya Allah sama kekasihnya. Sudah Allah menyalahkan tapi unik. Ikan ini kan itu sama Allah dikasih instruksi. Kamu enggak boleh makan dia. Dia kekasih saya. Terus ketika di tengah di perut apa? Ikan dia kegelapan terus Nabi Yunus cita-citanya satu ya Allah kalau saya sumpah gini saya tidak bisa baca tasbih akhirnya sama Allah disulap perut ikan itu jadi masjid jadi dia di dalam perut ikan ya santai saja tetap wiridan santai fana ada fi dzulumati allah ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadzal ya dia santai aja wiridan karena perut ikan bagi dia adalah masjid ya dia disalahkan Allah karena abaqa tadi minggat hijrah tanpa pamit. Tapi juga dibila-bilain Allah, ikan tadi tidak boleh nelan. Ini perlakuan Allah sama orang yang dicintai. Tapi karena dia Nabi uniknya apa? Dino Ahad itu kaumnya sudah nginceng sama Nabi Yunus. Rame-rame nginceng. Lucunya cara nginceng gini. Nak Yunus ini ngomah, berarti bodoh ini. Ngomong yang ada adab kok dia tengok-tengok. Buarang dinceng Nabi Yunus itu tidak ada. Tenang ada adab, mulanya wongnya rawani ini ngomah. Itu uniknya pangeran. Jadi mau modik nerah minggat itu ya salah. Mau modik nerah minggat berarti kaumnya jadi apa ono ada ono gempa bumi likuifaksi kok dek neneng. Oh malah ono tenan rak melaju. Nyatane gak melaju. Jadi mbak Allah didesain minggat. Tapi nak minggat jadi salah, no. Nabi juga ora pamit. Makanya masyhur saya itu punya kitab karangannya Habib Alim Alamah, mbah-mbahnya Habib Anis, Habib Ali bin Husain yang ngarang apa? Ali bin Muhammad bin Husain yang Simtud Duror itu. Itu di antara doanya gini. Tapi jangan tiru loh, gue rawali. Aku rawani niru, cuma saya hafal secara ilmu, tapi saya tidak berani niru. Waj'al sayyati sayyati man ahbabta. Ya Allah, jadikan kesalahan saya itu kesalahan orang yang kau cintai. Terus pokoknya salah lah, jadi pengiran sekadung seneng. Salah lah, ya sampai wae seneng. Itu waj'al sayyati sayyati man ahbabta. Terus kayak gue lah, dimanja wong tuamu, anak paling disayang. Salah wae lucu. Kau cacili. Kue seneng cacili. Salah wae lucu. Mecano gelas ya lucu, tiba ya lucu. Tibane cah tuwek-tuwek. Bocah jelalatan mulane tiba. Nah itu bareng kau benginceng omae Nabi Yunus gak ono wong. Wah, berarti azab mau turun betul. Andai kan azab ndak jadi turun, pasti Nabi Yunus berani di rumah. Tenang. Wes. Bareng mulai malam Kamis, azab itu sudah kelihatan. Ada puting beliung, ada apa, sudah jelas pasti ada azab. Kaum yang lapangan tobat. Tobat, finish. Secara bal-balan menit-menit apa? Terakhir. Woi, apa yang pengen ditampok tobatnya? Woi, gak sudah tak azab, bong kue tobat. Singkat cerita, Nabi Yunus hari ketiga atau apa, dia selamat. Pakai versi yang umum saja. Selamat, faltaqomaul khutu fawwa. Terus falaula annahu kana minal musabbihin la bi tafibatni la yaumi yubasun. Akhirnya dimuntahkan sama ikan nun tadi terus dia keluar. Bareng keluar tanya-tanya kabar, gimana kabar kampung neng Nuwah? Baik-baik saja. Tambah ramai mulai karena dia tahu kalau orang bohong itu dihukum mati. Padahal dia bohong, katanya Kamis itu ada adab, ternyata kampungnya baik-baik. Padahal baik-baiknya karena mereka tobat. Jadi masyarakatnya nyari dia karena mau iman. Si nabinya agak berani pulang karena nanti dihukum mati itu. Lalu pangeran nabi kekasih itu, tio pangeran yo bully itu. Wah itu gue beda-bedanan. Wong kekasihnya pangeran bagaimana? Aku yang kreatif itu langsung diatap. Tadi pangeran nabi kekasihnya gue beda. Orang koyo akhirnya virus ramai mulai. Wah nak mulai aku disiksa. Perkara nih kalau pembohong itu dihukum mati. Masyarakat yang gue tenan. Mereka nalam kemis gue no adab tenan. Cuma terus do tobat. Jadi disebut falaulaka naskoryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qaumah Yunus lamma amanu kasyafna anhum adzabal khizyi fil hayatid dunya. Enggak ada kampung yang saya adab kecuali kasil tak adab, kecuali kaum Nabi Yunus. Aku wis meh ngadab lho, pas menit terakhir pe tak adab tobat. Akhire ra sido jare pangeran. Iku kaum Nabi sinten? Iku ya barokahe minggate Nabi Yunus lah iku nabi. Wong keliru kok barokah iku nak nabi. Umpama Nabi Yunus ora minggat, kaume berpikir Yunus bohong. Wong ape ana azab kok tengok-tengok ning omah. Tapi pas minggat tenan yo disalahno pangeran, minggat kok gak pamit. Ikmat. Amalane kira usah protes. Wali iku beda, kekasihe pangeran beda. Itu sama dengan sing dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ning sulhul Hudaibiyah. Semua perjanjian itu salah secara hukum fikih. Bukan salah lagi, sangat salah cara ukuran fikih. Sehingga semua sahabat itu protes kecuali Abu Bakar As-Siddiq. Cuma semuanya omong Umar, tapi semua sahabat aslinya ya protes. Coba di antara perjanjian gini. Pertama kan enggak biar sampean enggak terlalu jadi teroris, enggak terlalu jadi ekstremis. Ya memang ya ora usah dadi teroris, ora usah terlalu dadi teroris. Semua itu mungkin, Kang. Ning dunia semuanya mungkin. Singkat cerita Nabi itu sudah di Hudaybiyah. Hudaybiyah dengan Mekah kan tinggal sekitar paling 40 kilo. Saya pernah itikaf di masjid yang pernah dipakai Hudaybiyah. Kan sekarang jadi mikot ya. Maksudnya mikot umroh di Mekah kan apa? Hudaybiyah kan mikot di yang terkenal kan apa? Jirona, Tan'im, Hudaybiyah. Itu perjanjiannya tuh gini. Perwakilan dari Quraisy namanya Suhail bin Amr, siapa? Suhail bin Amr. Perjanjiannya gini, Muhammad kamu tidak boleh masuk Mekah. Kamu boleh masuk Mekah itu tahun depan. Padahal Nabi sudah bilang ke para sahabatnya, ayo kita umroh. Dan diberi hak umroh. Tapi setelah sekitar 40 kilo masuk Mekah, dicegat sama orang kafir Quraisy tidak boleh. Nah, Nabi sakit tenan. Nabi kadung mentafsir, memberi berita gembira, saya mimpi, kalian masuk tanah haram, amini namu khalikin, aman semua. Semuanya bercukur gundul atau mencetak rambut. Pokoknya, terus kata sahabat, seneng sekali, karena mimpi Rasulullah tidak pernah apa? Tidak pernah salah. Bareng di situ, di antara perjanjiannya, hadza ma kataba ali Muhammad Rasulullah. Ini perjanjian yang ditulis Muhammad Rasulullah. Kata Suhel, hapus kata Muhammad Rasulullah. Kalau saya tahu kamu Rasulullah, tidak saya perangi. Tulis Muhammad bin Abdullah. Kata Rasulullah, ya Ali, hapus tulisan Muhammad Rasulullah. Kata Ali, tidak, saya tidak akan menghapus selama Muhammad Rasulullah. Jadi Nabi unik. Hapus gak populi, masih bu hapus aku tetap Rasulullah. Wong tulisan wae. Jadi Nabi ya relax saja. Tapi Ali katanya, fawwah ma Nabi makhihi abadan. Saya tidak akan menghapus tulisan itu selamanya. Terus kata Nabi, kena raglem gabus, tanganku dudono, aku sih gabus. Nabi kan umi, tidak bisa baca. Terus tangannya Nabi sendiri yang dilewatkan Ali ke tulisan itu sehingga terhapus. Nabi ya relax, li, wong tulisan wae aku harus ditulis Rasulullah ya tetap Rasulullah. Nabi masih relax. Terus perjanjian kedua, kalau ada orang kafir Quraisy masuk Islam harus dikembalikan, karena berarti keluar dari habitat. Tapi kalau sudah Islam kok masuk kafir lagi harus dibiarkan, karena berarti kembali ke habitat. Nabi bilang ya nggak masalah. Semua perjanjian itu merugikan Islam. Itu secara fakta pasti salah. Akhirnya Umar itu protesnya keras sekali. Ya Rasulullah, apa engkau masih nabi? Lu takai lu sengak. Apa engkau masih nabi? Dan Nabi siapa santai? Bala ya, saya masih nabi. Tapi kenapa kamu hinakan kita dan memberikan kehormatan pada orang-orang kafir itu? Jawabnya kanjeng Nabi lucu. Ya agama itu kayak pangeran. Masih aku perjanjian yang ngono kok pangeran sing angkat agama itu. Tenang wae. Kanjeng Nabi ku unik. Perjanjian mek manusa gampang. Jadi Nabi itu saking imannya Allah tetap yu'izzu hadzal din. Allah pasti memuliakan ini agama. Apapun perjanjian yang diciptakan manusia. Makanya bapak saya, Mbah Mun, guru saya itu ngaram-ngaram tenan mikir Islam. Islam mbok pikir haram ono sing duwe. Ben ngono. Dunyo rusak koyo wis ben, tetep Islam iku mulya. Rasa mbok pikir wis keliru-keliru lah perjanjiane dunyo keliru lah. Lho coba Uni Soviet kayak apa hegemoninya? Kayak apa kuatnya Uni Soviet? 100 tahun mengkooptasi Uzbek, Tajikistan dan tapi apa bisa menghilangkan keimannya orang Uzbek ceknya? Ketika Uni Soviet bubar langsung malah negara-negara itu jadi persemakmuran yang negara apa? Islam. Indonesia kayak apa? Dikooptasi PKI, dijajah Londo, tolong atau seket. Mbah Soleh Darat alim zaman Londo, buyut-buyutku alim zaman Londo. Iku semondok Mekah ya alim. Zaman PKI ya kewong alim. Saya iki ayo, zaman Islam Nusantara apa ono sing alim koyo. Berarti Islam itu menarik zaman wis diregani negara, zaman rung dinegani negara iku wis mul. Karena ini agama milik Allah. Punya ketahanan yang luar biasa. Mana jadi Nabi setenang aja perjanjian salah lah mar. Gak apa-apa. Inna wa ta'ala a'azza hadati. Inna wa ta'ala la yudhi udinahu wa la yudhkatus. Pokoknya pengiran rabah. Kalau ngembaru agamanya, orang masalah perjanjian keliru lah. Perjanjian ketiga itu semuanya merugikan Islam. Tapi apa kata Abu Bakar ketika protes Nabi gak dijawab, datang ke Abu Bakar. Menurut kamu gimana? Jawabnya Abu Bakar lucu. Makanya ini menunjukkan, makanya kenapa ahli sunnah berkeyakinan afdolus sahabat itu siapa? Abu Bakar. Jawabnya Abu Bakar, wes amar, perjanjiannya keliru lah, wes ah, keliru lah. Kayak geremeng-geremeng, santai ini geremeng. Tapi la tadkhul bainahu wa baina habibi. Kamu jangan masuk wilayah itu hubungannya orang yang terkasih sama kekasihnya. Wes gak masuk akal lah, semuanya menengah. Ya sehingga, ya sudah Allah punya. Ternyata, nah perjanjian keempat ini yang agak. Nabi hanya minta gini, dok. Itu saya turuti semua, tapi saya minta satu hal, kata Nabi. Bolehkan diskusi tentang Islam terbuka. Makanya diskusi terbuka itu barokah. Kata Nabi, jangan larang orang mendiskusikan Islam. Itu dok mintanya. Oke, jari Suhel, mau diskusi wae, pikirannya Suhel kan, mau diskusi wae. Enggak masuk Islam, diskusi. Jangan larang orang yang membicarakan Islam secara terbuka. Ada kata terbukanya. Jari Suhel, oke, enggak masalah. Itu tok yang itu pun enggak jelas menguntungkan Islam apa? Enggak. Akhirnya apa yang terjadi? Darun Nadwa, tempat-tempat pertemuan cara saat ini gerdu, gedung parlemen, semuanya itu diskusi. Sajane Muhammad itu sopo to? Konsep Islam ku piye? Dan semua yang cerdas dukung sajane yo bener Muhammad ta. Nyembah watu yo pancen giyo betenan. Wajar juga goblok tenan wong watu kok di. Jembat. Terus nak Yahudi. Yahudi ora bener pisan, Nasrani ora bener, pangeran otol. Waduh. Suwe-suwe hasil diskusi sepakat. Wajar dia tetap bener Muhammad. Tetap bener. Akhirnya hasil diskusi ku akhirnya mereka membatalkan perjanjiannya sendiri. Perkara baru kaya apa? Malah Nabi ketika bali di Medina, Umar cek pertas, sempat protes ning dalan. Oke ya Rasulullah, saya nerima konsep Anda, tapi saya menyisakan satu pertanyaan. Jare jenengan niku ana ayat sing nurjukna la tadkhulunal masjidal harama insyaallah aminina muhalliqina ruusakum. Lah kok nyatane ra sida mlebu Mekah, malah kita terusir kembali lagi ke Medina. Lah iku Nabi yang agak lucu ngendikan. Mar, ning ayat iku ra gak ana taune. Apa ana ayat iku taun iki? Sing ngatekno taun iki ra kowe. Jare Nabi, iya ra ana taune ya. Dadi orang no tahu ni, gue tahu ni dewe kan kira-kira. Ayat itu kan kau no tahu ni. Umar Rais yang GR nafsiri tahun ini. Wong awam, suatu saat kamu akan masuk Masjidil Haram. Tapi kan kau no tahu ni ayat itu. Apa di ayat itu ada tahunnya Umar? Dan Allah bilang tahun ini ya ndak ya sudah. Kalau gak ada tahunnya, pokoknya mesti kapan-kapan terjadi. Tapi orang saya iki. Kalau suge rugen kan kau no tahu ni. Orang saya mau aku doang no suge, tapi kan tanpa tahun. Uso suwi. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Ada diskusi masif di Mekah. Setiap yang cerdas, setiap Nabi tanya Abu Sufyan siapa, Nabi mau komentar gini, sama siapa alteknya? Misluhu layat jahalul Islam. Kalau Islam sudah didiskusikan, otak secerdas Ikrimah bin Abi Jahal, secerdas ini pasti tidak bodoh tentang Islam. Maknanya pasti akal yang waras memilih Islam. Wah, akhirnya Islam jadi masif. Ya sudah, karena Islam sudah masif, tokoh-tokohnya cenderung Islam, akhirnya perjanjian itu dibatalkan sendiri. Akhirnya waro'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Akhirnya mereka berbondong-bondong masuk Islam. Itu artinya apa? Nabi itu gaya perjanjian cara fakih keliru wae, cara fakih cara dohiri keliru wae, tetap barokah. Karena punya hubungan khusus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya la tadkhul bainahu wa baina habibi. Itu kan kayak, ya sudah seperti itu. Jadi pangeran, makanya Sayyid Ali itu Sohibu Simtiduro nak dungau di antara doanya waj'al sayyati sayyati man ahbabta. Jadikan ya Allah kesalahan saya kesalahan orang yang engkau cintai. Karena ulama nyontono ngene, saiki Nabi Adam ambek iblis itu padha salah ya to. Enggak jawab. Padha salah, iblis itu salah bodohi Nabi Adam. Nabi Adam salah dilarang mangan wit khuldi tetep mangan. Mok trimo rayuan di sinten iblis. Tapi wong piye-piye pangeranmu seneng Nabi Adam. Sediluk diusir bar sumajtabahu rabbuhu fataba alaihi wa hada. Bar langsung Adam urung metu ka swarga wis diwarahi. Damke kepengin tak sepuro nggih, tak warahi dungane. Iblis tak diwarahi. Dadi wane kena donga. Wong kuwi dadi ngene ke ya pokoke wong disenengi ku menang kan. Lan kabeh kudu donga iku, kowe ora bakat wali biasa wae mu iki cerita. Ya sudah seperti. Ya, tapi emang ya sudah seperti. Nabi Adam itu urung pati keusir tenan iku fatala ka Adam rabbih kalimatin fatabale. Dadi urung terlalu jauh dari surga, gamane lagi pas pertama medun ke bumi ambek awal wis diwarahi beberapa kalimat sing dadekno di sepura pangeran. Pangeran. Kawat al sayyati sayyati man ahbabta. Ini penting kalau atur namanya wilayah-wilayah kenabian itu wilayah yang kita tidak pernah tahu detailnya, tapi kita yakin Nabi itu para kekasih Allah. Dan agama Islam itu juga agama paling diridhoi Allah. Maka di zaman apapun, kecewa apapun dengan perjanjian dengan negara maupun dengan dunia, Islam tetap dirumat pangeran. Kowe ora usah kuwatir. Mikir Islam ku kliru. Nak ngitmai oleh nak mikir kliru. Agamane pangeran kok mbok pikir. Sama syur. Sayyidina Umar itu kan khalifah paling sukses masalah futuhat. Nggih masalah apa? Futuhat. Dan Ibnu Umar setiap jalan-jalan itu dibuli sama orang-orang. Ya Ibnu Umar, mbok yo kamu itu minta sama bapak kamu supaya dia nyebut penggantinya siapa. Atau bikin suksesi lah. Jangan kok dia khalifah sukses kemudian tidak jelas juntrungannya, kan dia tetap mati suatu saat. Saking enggak kuatnya Abdul bin Umarnya matur, ya Abah, engkau harus suksesi siapa ya pemimpin setelah jenengan. Lah kenapa? Orang-orang bilang kalau ada orang misalnya penggembala kambing terus ditinggal gelanggang itu dianggap dosa karena kambingnya pasti kocar. Apalagi ini urusan umat. Kamu tahu-tahu mati sebelum sesi ini pasti kacau. Umar langsung marah. Agama Islam itu enggak sama dengan kambing, kata Umar. Agama Islam agamanya pangeran, mesti diurusi pangeran. Aku mau khilafah. Aku mau suksesi. Ben aku ora usah mikir. Engko ora diurusi pangeran. Jadi Umar itu justru saking hormatnya sama Islam itu dengan cara enggak mau mikir Islam. Enggak mikir berarti enggak khidmah ya, tetap mengkhidmati Islam. Seperti saya ini kan yang ngkhidmati Islam lewat mulang. Tapi aku ora tahu mikir nasib Islam. Lu Islam kok ora kondang piye? Ditinggal Abu Bakar mlaku, Umar mlaku. Wali Songo mek kowe ora mulya Wali Songo. Saiki durus mudin yo mlaku, durus KUA yo mlaku. Durus mubalek sing kadang matre ku yo mlaku. Berapa kiai sing dadi oknum perkara proposal yo agama yo mlaku. Wong bapak udah kanca kiai ku mudin, anake mondok, bareng saking suwene dadi mudin, zaman iku mudin urung untuk gaji ka negara. Anake njuk dhuwit mending spontan, cung-cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Mergo nek ora ono mati ra entuk rezeki. Cung ora ono mati kok njuk dhuwit. Ngono iku agama ya ra piye-piye coba. Mergo agama iki durusi Allah. Ayo nabi palsu ping pira wae mulai Musa Ilama sampai Musodek sampai Lia Eden kurang lagi mulai wali palsu koyo Rama Dosa apa Rama Sapa iku. Woe ono kabeh ora masalah. Uni Soviet kayak apa mengkooptasi ceknya Uzbek. Akhirnya ya kalah Uni Soviet. Saiki ceknya Uzbek dadi negara napa? Islam. Kayak apa Donald Trump Islamofobia, tapi sekarang orang Amerika malah berbondong-bondong masuk napa? Islam kaya. Mbok pikir malah Islam mbok konsepi malah rusak. Mergo kok terus di metodologi. Harusnya penyebaran Islam tuh begini. Harusnya Mbah Mungkir pangeran kok muni harusnya. Wong Islam kadang melaku ya lewat mudin, lewat. Saya itu punya santri ini kisah nyata. Itu lahirnya di Bali, itu bisa baca Fathul Muin. Lahirnya di Bali. Bahkan dia ketika SD ku tukang mimpin lagu Hindu. Lagu Bali apa Hindu apa Buddha? Hindu. Karena dia ketua kelas, tapi Islam. Semua cemuin. Dadi kaya gede. Gara-gara apa? Jadi babah itu bakul sate yang Bali. Ya bakul sate, berhubung sukses, ponakane misanane diajak. Orang Madura kan gitu. Aslinya orang Madura. Setelah kampung itu menjadi kampung muslim, lama-lama berkebutuhan punya masjid. Berhubung wis anake kiai ana masjid mosok ra duwe wong alim. Akhirnya anake dipondokno di Jawa. Pondokno di Jawa iso maca muin terus ngaji sama saya. Jadi saya ini neng Bali kok ada orang ngorek muin, ya ada santri nih di Bali mau coba tuh muin. Neng Jawa kadang orang raiso mau coba muin. Jadi terima bakal sate muter terus. Era putu. Kayak Islam di Indonesia gara-gara pedagang Gujarat, meskipun sejarah itu diperdebatkan, ya gara-gara dagang. Karena mereka Muslim ya akhirnya menyebarkan apa? Islam. Jadi semudah itu Allah. Termasuk konflik Ali bin Muawiyah itu barokahnya sama susahnya konflik itu masih banyak barokahnya. Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah, karena kita ahli sunnah ya, tidak menyalahkan salah satu madzhab ahli sunnah ini. Itu barokahnya beliau konflik itu banyak sahabat sing migrasi. Ada yang ke Cina, ada yang kemana-mana. Termasuk yang diyakini para sejarawan ada yang ke Selat Malaka, termasuk akhirnya sampai ke Baros ini. Barokahnya orang enggak nyaman di Yaman itu di Syria sama di Irak. Akhirnya Islam menyebar. Oh sudah. Andai kan enggak ada konflik itu, mungkin penyebarannya juga lambat. Makanya saya bolak-balik bilang, setan itu ya ono goblok. Gumko ora melok ngaji saiki. Lah setan ora goblok piye? Kalau ada anaknya kiai 5 lanang kabeh sih, alim kabeh iku didu. Mergo rebutan pondok induk. Aslinya pondok satu titik di desa itu. Misalnya yang beduan ya di meja. Gara-gara tuh konflik itu terus sing sitok minggat ning Kalimantan. Gara-gara anake kiai ya gawe pondok ning Kalimantan. Sitok minggat ning Sumatera, wong anake kiai ya gawe pondok ning Sumatera. Cara setane uga ngedu, malah pondok tetap satu titik. Tapi setan iku goblok, ora roh. Akibat ngene iku ora roh. Akhire dulur didu menyebar. Lah wong saleh menyebar ning ndi-ndi ya menyebarkan sujud, menyebarkan el. Jadi setan yo ana gobloke, mungkin ora ngaji, mungkin ora ngaji rene roh, ora ngono ora usah ngono. Andhekan tidak diutik kan satu titik. Nggih mboten. Tapi setan niku nek ana wong saleh iku didu. Nek didu ana sing kecewa minggat. Lah minggate wong saleh ndak ape gawe apa? Mosok ape nggih dugem. Mulane kula anggere ana wong saleh tukaran Gus iku tukaran gara-gara tukar sak minggat ning Papua ya alhamdulillah kowe meneh. Ape. Wong kula de kula niku ra Gus kancaku ya Gus-gus sing minggat nggih kuat. Angger pamit kula ora tau tak tangisi. Santun nuwun nggih kok minggat ta meneh. Minggate Gus ndak ganti piye. Paling yo gawe podok apa gawe apa. Lah setan nganti saiki belum tahu gitu. Mulane muga-muga ora roh. Jadi artinya nak pangeran ngersakno iku segampang iku. Lha coba Diponegoro kan konflik sama keluarganya yang dulu ada yang mungkin sebagian pro Belanda. Ning Sulawesi ya tetep gawe napa? Pondok. Engko ning gone wis poe angger ning tindi. Eh Wali Songo. Ya. Sunan Kalijaga gak pati cocok mbek buyutku, Sunan Kudus. Ora pati cocok akhire dakwah ning kidul ning daerah kene. So akhire ana ya to mono dakwah rong katam terus. Terus dadi Islam macam-macam. Sasati terus no, tapi ya barokah iku ana Islam tok tingkir tok Solo tok Jogja. Cara rapati tukaran ya Sunan Kalijaga men ngewangi. Sunan Kudus Sunan Bonang ning ngene kon. Berhubung barokah tukaran sithik-sithik ya. Jadi mbah saya itu buyut-buyut itu Sunan Kudus itu luwih dukung Arya napa? Penangsang. Sing Kalijaga dukung wong kene so. Sutawijaya. Wis mbol wis pokoke ora usah diterus-terus no. Pokoke saiki wong Jogja diulang Kudus, wiyat-wiyat kula niku dianggo Kudus. Wis ora usah dijero-jerono. Nek jelas barokah. Mumo ora tukaran ya utak-utek ning pantura. Barokah tukaran ya, Dok. Ya itu. Tapi ora usah terus nang ngono tukaran barokah ora usah muni ngono. Pokoke nek pengangeran sing ngersakno kabeh barokah. Tapi ora usah diciptakan. Ana suami istri pegatan terus. Ya kadang ya barokah sing wedok untuk bojo luwe bener. Akhirnya alhamdulillah saiki bojoku apian. Padahal sing lanang tau gir, nak peget iso apa? Ora piye-piye malah apik. Iku pengiran. Makanya mikir Islam yo mikir. Sekarang kan ndak orang terlalu semangat Islam terus dia konsep Islam harus menguasai negara, akhirnya memaksakan jadi pemimpin. Sing tok Islam harus kultural. Akhirnya kejawen Islame. Muat Islam kudu kaya, jebule kedonyan ndekane ora. Islam kudu fakir, bebas hisap, kefakiran, akhirnya buruh Cina. Justru kakean konsep itu semuanya kewajib. Lah ya ada yang, wah Islam kudu suka, nak suka ben kuat. Jebule bareng suka kedo. Ada yang milih, fakir aja ben tambah hisap, kefakiran, akhirnya Islam buruh Cina. Islam harus merebut negara supaya ada konsep khilafah. Pas ngerebutnya, wis ngafir-ngafir orang akeh. Pas prosesnya, wis dia tidak perkoh. Perkara Islam harus kultural, jebule main-main gong wae malah sindenan terus. Rasido dakwah, mergo kakean apa? Kultural ora usah dikonsep, wis ben mlaku. Pangeran dhewe sing ngatur Islam. Kayak apa agama ini pernah ditinggal orang-orang terbaik? Mulai para sahabat, tabiin sampai wali songo, nyatanya tetap berjalan. Iku nunjukno agama ini diurusi Allah Subhanahu wa taala. Napa khidmah-khidmah wae? Kayak saya yang mengkhidmah Islam. Khidmah itu berbakti memberi pelayanan pada Islam. Tapi tidak usah ngerosok mimpin apa? Islam. Apalagi membuat konsep untuk Islam. Justru konsep kita ini nanti yang merusak. Karena tadi ngendikan ulama-ulama, wa inna minal ilmi la jahlan. Kadang ilmu itu tetap melahirkan kebodohan. Kenapa? Ketika ulama ditanya, inna lil ilmi tuhyanan ka tuhyanil mal. Karena ilmu itu punya keangkuhan, kelacutan, kayak lacutnya harta. Misalnya gini, saya seorang fakih. Ditanya sesuatu yang tidak mendesak pun saya jawab hanya karena mempertahankan kredibilitas saya sebagai seorang faqih. Padahal jawaban saya itu malah bahaya bagi Islam. Misalnya gini contoh gampang. Ada orang misalnya ruhin baru tobat, dia sholatnya salah, rukuknya salah. Terus saya ditanya sama Fauzi, "Gus sholatnya ruhin sah apa enggak? Wong dia enggak memenuhi syarat dan rukun." Tentu saya sesuai disiplin faqih saya bilang enggak sah. Karena harus jujutnya ngongkrong atau dia sholatnya fatihahnya tidak benar. Padahal andaikan saya tidak jawab lebih baik. Karena apa? Bisa saja menurut Allah sholatnya dia tidak sah secara fikih tapi diterima Allah. Karena dari tidak sholat menjadi sholat. Itu kan ibarat begini. Orang makan tela yang agak-agak beracun tapi tidak racun yang mematikan. Itu baik apa enggak? Ya tidak baik jawabannya. Tapi kalau bandingannya daripada tidak makan sama sekali, tentu baik makan. Nah, Kesalahan itu yang, makanya kata Imam Ghazali, kesalahan itu yang dialami para fukuha-fukuha mu'asirun sekarang. Setiap pertanyaan itu dijawab. Dan ironisnya karena sesuai disiplin. Ya tidak bisa, makanya saya pernah punya teman, divonis dokter 2 bulan lagi mati. Terus teman itu gak doyan mangan. Terus, tapi sarannya dia hidup kalau ada obat dari Jerman katanya. Kalau ada obat dari Jerman dia hidup, kalau enggak ya mati. Setelah tak tilii, mati kapan? Ini dari kabarnya rong bulan. Subhan rong bulan. Lukus rong bulannya cepat kok malah sesok. Kowe ku iman mulai cilik. Memangnya mati ku enggak rong wulan kasih iso wae sesuk iso wae engko. Wong pangeran sing di otoritas nyowo ora jajeni rong wulan telung wulan kok dokter jajeni ke percaya. Menane aneh wae. Sik tak takoni Israel lah meniko. Sesuk iya Gus, ora mesti bener kok tak imani. Lah iya kowe cek gobloke kowe ku mondok rong wulan iku ora mesti sesuk ya mungkin. Nah padha-padha mungkin sesuk ya mungkin kok ya mungkin. Padha-padha mungkin kok milih sing rong wulan, milih sesuk ae. Mulai sesok saya tak istighfar be aku tak ngaji tadi keren mati sesok. Yo Gus, dibeli bodoh ni, lihat bodoh biasa. Tapi saya kisah urup. Ya karena tadi sesuatu yang enggak otoritasnya itu kita ini kan jadi orang aneh. Agama mulai dulu mengajarkan kita beribadalah kepada Allah seakan-akan kamu mati besok. Nak kowe santri tenan tanpa diancam mati rong wulan niku nek enak ibadah kok mati sesuk rong wulan niku kesuwen. Lho kula nganti saiki perasaan kula nggih urip sedina. Mulane kula di dhuwit 200.000 cara kula nggih kathah. Urip nganti sesuk di dhuwit 200.000 iki aki ya. Ana wong butuh dhuwit akeh mergo nyongkone urip suwi. Lah sing kula kira. Mulane kula ora pati seneng derajat nek sesuk mati kok di derajat bareng sesuk. Ya gitu mangka anak tamu tu. Akhirnya dia terus mulai rileks, mulai sebelum malah ramati sembrono terus. Maksud saya itu kita makanya kembali lagi antumul fuqara'u ila Allah. Kita ini butuh Allah. Makanya kula suwun semuanya anut para nabi dan kalau ada kesalahan para wali, para nabi, itu kesalahannya apa? Mimba bi hasanatil abrar sayiatul muqarrabin. Jadi nabi itu karena hubungannya dengan Allah sangat apa? Dekat. Sehingga hal-hal yang cara zahir itu salah tapi itu menjadi berkah dan kita tidak pernah tahu kayak apa sulhul apa Hudaybiyah. Makanya kata Abu Bakar enggak ada sulhun a'zamu minal Hudaybiyah. Enggak ada perdamaian yang lebih afdal ketimbang Hudaybiyah. Makanya saya itu termasuk ulama yang setuju misalnya di McGill di Amerika atau di Kanada itu kan ada Islamic Studies. Saya pernah ditanya, "Gus, kalau ada sekolah perbandingan agama, menurut kamu setuju enggak?" Saya bilang, enggak masalah. Yang penting asal yang dikaji itu Islamnya, bukan orangnya. Kalau yang dikaji orangnya, ya copet Indonesia, ya Muslim. Kadang koruptornya ketua partai, Islam. Anak wonge kan macam-macam. Yang dikaji Islamnya loh, asal yang dikaji, jangan orangnya. Orangnya bulat-bulat. Wah, juara lah, no? Juara. Karena pikiran saya niru Hudaybiyah. Ketika Islam didiskusikan secara masif, tetap yang unggul itu Islam. Makanya Rasulullah minta, enggak apa-apa, semua percaraan saya setujui, cuma jangan larang orang mendiskusikan Islam. Akhirnya di Mekah, di Darun Nadwa, di pojok-pojok kampung, di perapatan-perapatan orang tanya, sebetulnya Muhammad itu maunya apa? Terus mereka ada yang bilang, ya Muhammad kepinginnya wong nyembah pangeran. Pangeran itu apa sih? Gaya langit bumi. Akhirnya sing sita iya pangeran ya pantes sing gawe langit bumi pangeran ora tau usai ku apa-apanan. Sono sing mulai cerita iya aku tau nyembah pas duyoi luwak. Sampai aku izin pangeran duyoi luwak. Sono sing cerita meneh aku tau pas nyembah pas tangane coplok. Wah itu cerita kenaifan-kenaifane pangerane. Ya gara-gara boleh dis. Dulu enggak boleh dilarang oleh negara. Negara iku pintere nabi ya. Mau aku jaluk orang boleh mendiskusikan. Karena kalau didiskusikan pasti ja'al haqqu wa zahaqal batil. Mun kula terus nang. Inna Allaha yusmi'u may yasha'u wa ma anta bimusma'in man fil kubur. Fa alam tarana ta ora ngerti sira eta alam teks ora ngerti sira annallaha ing satemene wa ta'ala iku anzala nurana sapa Allah minas sama'i sanging langit. Awa nurana ma'an ing banyu. Fa akhrajna mongko ngetokno sapa ingsun fi tetep ing dalam dawa akhrana iltifatun ta iltifat. Iltifat itu pindah anil ghaibati sanging domir ghaib. Mestinya kan fa'akhroja. Tapi jadi apa? Fa'akhrojna. Harusnya kan Allah menurunkan hujan dari langit, kemudian Allah mengeluarkan beberapa buah. Tapi diganti apa? Fa'akhrojna. Kemudian kita. Kita Allah maksudnya. Kami Allah menurunkan bihi sebab anane mak samarot yang biro-biro buah. Mukhtalifan ingkang warna-warna po alwanuha biro-biro warnane samarot. Maksudnya Allah ingin menunjukkan kekuasaan. Sekarang orang sama-sama dari sperma. Ada yang kafir, ada yang mukmin, ada yang kritik, ada yang bangir, ada yang elek. Anggap aja kayak buah. Buah itu dari tanah yang sama, dari air yang sama. Kemudian melahirkan buah yang beda, beda. Memangnya misalnya buah sing kecut ya ning bumi Indonesia. Pikirnya ditanduri pelem manis ya ning bumi Indonesia. Mestinya kan kalau buminya sama kan nak kecut-kecut kabeh, nak manis. Tapi ternyata enggak. Allah bikin buah yang macam-macam rasanya, macam-macam warnanya dari tanah yang satu, dari air yang satu. Itu kenapa begitu? Ya saking kudrohnya Allah, saking kekuasaan Allah. Mukhtalifan khali warna-warna apa alwanuha bira-bira warnane samarat ka akhdara kaya dene ijo. Wa ahmaro lan abang wa asfaro lan asfar. Asfar itu agak kekuningan wa iria lan yane kabeh. Wa minal jibali lan iku setengah saking bira-bira gunung judadun utawa bira-bira dalan. Delala Allah masih ada gunung sing tak tahu diambah manusia lah ya. Delala ada desain alam yang paling layak di ada ya selalu ada yang layak dilewati jam ujida tori kontek sedalan apa jam ujida tori kontek sedalan filja balik ing dalam gunung wakirihi landiane apa jabal bidon kang putih ya kados gunung-gunung teng Indonesia. Nak didelok waduh, kemudian ada jalan mesti nyilirit ketok putih. Wa khumrun lan ana sing kemerah-merahan. Wa sufrun ka kuning-kuningan. Ya mukhtalifun ingkang beda-beda alwanuha apa pola warnane judat fil jibal. Bisidati ana sing terjal, wa du fil ana sing kropos. Ya yes, kaya gunung-gunung itu kan ana sing apa cengkramane kuwi enak berarti sidah ana sing napa dari tanah sing napa kropos. Wa gharabi busud. Lan pira-pira watu kemloso, kiye kunan manane kemloso watu besar sudun kang ireng-ireng adfun ala judat e suhur nek isi pira-pira watu sadidatu sawati kang banget ireng. Artinya gini lho. Intinya misalnya bumi itu dari apa? Kita tidak pernah tahu. Kalaupun tahu, kita tidak bisa mengendalikan. Nyatanya bumi warnanya macam-macam, buah-buahan ya macam-macam. Iku nunjukno kabeh iku kudrohe Allah Subhanahu wa ta'ala yukalu dan ucapna kasiran kakakamun aswadu hirbib wa koli laru hirbib jadi ini apa masalah sekedap ya wa minan na mukhtalif nisbatin wa ala anwan aswadu tur banget ireng ya hirbibun wa koli lun hirbib aswad. Niku bahasa mawon guys, pokoknya wong Arab niku biasa ireng banget, ireng jelinteng lah, ngeten. Aswat itu maknane iku wong Jawa to, nek muni ireng banget misal ireng jelinteng. Pokoknya wis ireng disifati sesuatu yang mempertegas apa? Kehitamannya. Wa minan nasi lan setengah sing manusa wa dawabi lan pira-pira napa kewan, wal anami lan pira-pira raja kaya. Dadi kalau dawab itu mulai melata ya dawab, mulai kodok ya dawab, nanti mulai kewan apa saja itu dawab. Kalau an'am itu lebih yang agak terhormat kayak apa? Kambing, kayak unta, sapi itu masuknya apa? An'am mukhtalifun utai sing bido-bido apa alwanu biro-biro warnane iki kabeh. Ya kadhalik kaya warnane biro-biro kewan. Biro-biro tanduran. Jadi maksudnya ngeten lho. Kalau sampai nangan-nangan misalnya sapi putih. Engko tahu-tahu di anak rodok kemerah-merahan. Engko di anak kehitam dari mani yang sama. Dulu-dulunya misalnya enggak Gus, kalau hitam itu pasti babanya ada yang agak hitam. Senajan toh sekarang pas bapaknya, indukannya, ibunya sudah putih. Tapi tetap aja asal-usulnya dari satu. Ya tetap asal-usulnya dari satu. Sekarang jadi variasi banyak, tetap asal-usulnya satu. Nah, kok sampai beda-beda itu kabeh kekuasaannya Allah. Kaktila visi mari kaya dene bedane bira-bira buah wal jibali lan gunung. Nah, yang memahami itu semua tentu ulama innama yakhsyawaha min ibadihil ulama. Innama yaksam sini wedi banget Allah ing Allah. Innama yaksam sini wedi banget Allah ing Allah min ibadi sing pira-pira kawulane Allah sapa ulama u pira-pira ulama. Bi khilafil juhali hale berbedane pira-pira goblok.